إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan insyaallah taala bahasan kita al-usul tsalatsa, mungkin saya perlu bertanya terlebih dahulu sampai di batas mana kita sudah pelajari atau sudah kita bahas pada kitab ini. Nah, siapa yang bisa mengingatkan, angkat tangannya. Fadhol. Yang merasa tahu, sudah tahu, silakan menyebutkan. Bukankah sudah dihimbau untuk diberikan tanda? Saya sudah tahu, akan tapi coba ingin mengajak antum untuk mengingatkan. Sudahkah antum perhatian untuk memberikan tanda sampai di mana pembahasan kita kajian sepekan yang lalu? Nah, fadhol man yujib. Kok tidak satu pun yang menjawab? Takut, apa karena malu, apa karena bagaimana, kenapa harus malu? Saya Ustaz. Nah, begitu. Nah, salah itu biasa. Walaupun ada beban malu sedikit. Nah, fadhol. Ya. Sebutkan halamannya. Halaman 62 baris. Satu baris sebelum terakhir. Nah, mahsanta. Berarti memang serius untuk memberikan tanda. Ternyata bukan hal yang sepilih. Nah, mantum kasih tanda. Sebagaimana pula himbauan untuk dikasih tanggal. Nah. Tapi bagaimana mungkin untuk membubuhkan ketika tidak bawa alat tulis. Nah. Setidaknya pensil. Nah, kita sampai di halaman ke-62. Dibuka halaman itu. Nah, sampai pada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hubungan hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajid, dalam keadaan dia sedang bersujud. 6. Kita lanjutkan. Kita masih membahas dalil ayat Al-Quran surat Fussilat. Sebelum kita melanjutkan, mengingatkan bahwa kita sedang menyebutkan dalil yang pertama. Karena di sana ada 3 dalil. Dalil yang pertama surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillah. alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah adanya malam dan siang dan juga matahari serta bulan, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Jika kalian memang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicantumkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang keutamaan sujud sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nah, kita tujukan pandangan kita di baris terakhir halaman 62. Fa'a'zamu anwa'il ibadah as-sujud 'alal ardi. Seagung-agung, a'zam, seagung-agung anwa'il ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah adalah as-sujud 'alal ardi, adalah bersujud di tanah. Mengapa dikatakan a'zam, yang paling agung? Dari gerakan salat, dari takbiratul ihram sampai salam, mengapa sujud yang paling agung? Li'anna wajhaka alladhi huwa a'azzu syai'in indaka wada'tahu lillah 'alal ardi. Karena wajhak, karena wajahmu, alladhi huwa a'azzu syai'in, yang mana merupakan a'az, yang paling mulia, syai'un indak, sesuatu yang ada padamu. Alaysa kadzalik, bukankah wajah itu tempat yang paling dimuliakan? Sehingga ketika seseorang ditampar, ditempeleng wajahnya, dia marah besar. Karena ini lambang atau tempat kemuliaan. Nah, dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Dan di situ jadi sorotan yang lain. Nah, jadi sorotan yang lain sebelum memandang yang lainnya. Bagian anggota yang lainnya. Orang ini tampan atau tidak. Wanita ini cantik atau tidak. Masa kamu mau lihat kakinya dulu? Mana yang dilihat? Wajah. Maka dianjurkan, sebagian para ulama mewajibkan wajah wanita hendaknya ditutup, dihijab, bercadar, agar lebih terhormat, agar lebih mulia, karena dia ada bentuk untuk menjaga lawan jenisnya untuk terjatuh kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena awal mulanya dari pandangan. Nah, kembali kepada masalah wajah. Karena wajah, a'adzu syai'in indak, yang paling mulia sesuatu pada diri kita. Wada'tahu lillah, maka di saat sujud, engkau letakkan wajah itu tadi lillah, kepada Allah. Alal ardi, dan tempat meletakkannya di atas bumi, di atas tanah, tempat yang paling mulia. Kemudian diletakkan tempat yang paling bawah, yang paling rendah, di tanah. Nah, bukankah itu amalan yang mulia, amalan yang sangat agung? Kenapa kita lakukan itu semua? Ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah, tunduk, tadhallulan, ketundukan baina yadaihi subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sujud hanya diperuntukkan kepadanya dan tidak diperkenankan, oleh karenanya tidak diperkenankan kepada selainnya. Karena meletakkan sesuatu pada anggota tubuh kita yang paling mulia untuk diperuntukkan, diletakkan tempat yang rendah, kenapa kita mau dan kita rela? Semata-mata dalam rangka beribadah kepada Zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini semua, malam, siang, matahari, bulan, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa sujud al-haqiqi. Ini merupakan sujud yang sebenarnya. Wa la yaliqu at-ta'abbud bihi illallah. Dan tidak diperkenankan ta'abbud bihi, peribadatan dengannya, illa lillah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham insyaAllah? Naam. Maka diaturlah tata cara sujud di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asjuda ala sab'ati a'zam, untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama al-jabhah, dahi, wal-anf, hidung, wal-kaffan, 2 telapak tangan. Caranya adalah jari-jari ini diarahkan ke arah kiblat dan dirapatkan. Itu kalau sujud. Sedangkan ketika ruku direnggangkan sambil menggenggam lutut kita. Demikian cara sujud, demikian cara ruku. Nah, adapun sujud, diarahkan jari jemari ke arah kiblat agar semuanya sujud. Termasuk seseorang yang memiliki rambut panjang, tidak diperkenankan untuk diikat ketika sholat. Kenapa demikian? Agar melember, yang dengan melember itu ikut serta untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pakaian, tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk melebihi dari mata kakinya. Sebagaimana telah datang ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang melember melebihi mata kaki, tempatnya di api neraka. Dia punya maksud sombong ataukah tidak, sudah terkena ancaman tersebut. Apalagi jika disertai dengan kesombongan. Naam, huyala. Karena ada orang menyatakan kalau tidak huyala, kalau tidak sombong tidak apa-apa melemberkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ketahuilah, kita jawab dengan disertai huyala, kesombongan, maka semakin memperbesar dosanya. Adapun bagi wanita justru harus melember, bahkan sampai menempel pakaiannya ke tanah, menyeret tanah yang dilewatinya, agar semakin tertutupnya wanita maka semakin sempurnanya dia. Wajahnya pun ditutup. Semua ini diatur di dalam sunnah, di dalam Islam, untuk memuliakan wanita yang tadinya di masa jahiliyah dalam kondisi tidak ada nilainya, dikubur hidup-hidup merasa malu ketika memiliki albanat, anak wanita. Ketika datangnya Islam dimuliakan, dijaga, dibungkus. Sebagaimana perhiasan yang mahal itu dibungkus, maka semakin tinggi nilainya. Emas, berlian, ditaruh kotak perhiasan, dibungkus lagi dengan kapas, dengan tisu, dengan ini, bukanya pelan-pelan, sedikit-sedikit kemudian diusap agar semakin mengkilat, semakin keluar sinarnya, dan sebagainya. Maka hendaklah mengerti mengapa wanita diatur demikian dalam sunnah, justru memuliakan mereka. Maka berbahagialah dan bergembiralah para wanita mukminah yang istiqamah menjaga sunnah nabawiyah, diantaranya menjaga auratnya dengan sesempurna mungkin, sebagaimana para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula para ummahatul mukminin di masa beliau dan sesudahnya. Demikian pula terlarang bagi laki-laki untuk menggulung pakaiannya, baik sirwal, pakaian bawahnya ataupun bajunya, diwingkis, digulung. Maka ini tidak baik, maka semestinya adalah dilemberkan, sebagai bentuk adab ketika dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua telapak tangan, warukbatan, dua telapak, dua lutut, wa atraful qadamain, dan ujung jari jemari dua kaki. Lengkaplah tujuh anggota badan. Sab'atu a'zam, al-jabha wal-anf, dahi dan ujung hidung, dua telapak tangan, dua telapak, dua lutut, kemudian ujung jari jemari kaki. Yang mungkin dahi dan hidung satu hitungan. 6. 1 ditambah 2, 2, 2, jadilah 7. 6. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. 6. Kemudian juga telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sujud itu tempat yang sangat mulia, amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam doa kepada Allah jalla wa ala. Faqaminun an yustajaba lakum, maka sangat patut untuk diijabahi bagi kalian oleh Allah jalla wa ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Setelah kita tahu bagaimana kedudukan, kemuliaan, keutamaan sujud, lebih lanjut Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, "Ammas sujud lisyamsi wal qamar." Adapun sujud terhadap matahari dan bulan, fahuwa sujudun limakhluqin, maka bentuk sujud kepada makhluk, la yustahaqqu, yang tidak berhak sama sekali. Wala yajuzu sujud lil makhluqat, maka tidak diperkenankan untuk sujud kepada makhluk siapapun dia. Wa innama sujud li khaliqil makhluqat, hanyalah sujud itu kepada al-khaliq, penciptanya makhluk, khaliqul makhluqat. Ammal makhluqat fahiya mithluka, adapun makhluk-makhluk yang ada, maka itu mithluka, seperti kamu juga. Makhluqatun mudabbaratun, dia sebagai makhluk artinya sebagai zat yang diciptakan, mudabbarah yang diatur, mutasarruf fiha yang dikendalikan. 6. Wa hal tasjud li makhluqin mithlaka, ajiz mithlaka, apakah dengan itu kamu bersujud kepada makhluk mithluka yang sama, semisal denganmu, ajizun mithlak, dan juga ajiz, dia lemah seperti kamu, kenapa engkau sujud kepada sesamamu, sesama makhluk, Kenapa engkau tidak tujukan sujud itu hanya kepada khaliqul makhlukat, penciptanya makhluk itu semua? Adza la yajuz. Maka ini sama sekali tidak diperkenankan. Aina dhahabtal uqul? Kemana engkau singkirkan akal-akal kalian? Engkau bawa kemana? Engkau bawa pergi kemana akal-akal kalian? Sehingga kamu jadi terbalik cara berpikirmu. Makhluk engkau sujudi, sementara zat yang menciptakan itu engkau singkirkan. Dan engkau enggan, sombong untuk mau sujud hanya kepadanya. As-sujud innama yastahiqquhul khaliq. Bahwa sujud hanyalah hak bagi Al-Khaliq, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la ya'jiz syai'un. Yang mana Allah itu la ya'jiz, tidak lemah syai'un sedikitpun. Zat yang maha kuasa, maha perkasa, maha besar, maha agung, dan segalanya, kepemilikan, kebesaran, keagungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fasujud haqqun lillah subhanahu wa ta'ala. Maka sujud haknya bagi Allah jalla wa'ala. Walaysa haqqan lil makhluq. Dan sekali lagi, bukanlah hak sedikit pun bagi makhluk. Mahma kana, walaupun keadaannya makhluk tadi bagaimana. Orang yang paling segalanya dari makhluk yang lain, mahma kana, sama sekali tidak diperkenankan. Hadzal makhluq minal 'azami wal kibari. Fa innahu makhluqun dha'ifun mudabbarun mutasarrufun fi. Maka makhluk itu adalah minal 'idami wal kibar, sekalipun dia besar agung. Fa innahu makhluq, maka tetap dia sebagai makhluk dha'ifun, sesuai dengan dasar dia diciptakan itu lemah. Mudabbarun, dia diatur. Mutasarruf fihi, dan juga dia dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Dengan keterbatasannya, dengan kelemahan dan kekurangan dari segala sisinya, makhluk tetap makhluk. Maka dengan itu, kalau engkau sudah bisa berpikir yang sehat, bahwa di sana ada penciptanya makhluk, di sanalah tempat satu-satunya engkau kembali, engkau beribadah dan meletakkan sujud hanya kepadanya. Selanjutnya ayat menyebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, fal wajib, maka yang menjadi keharusan, menjadi kewajiban, alla na'buda illallah, bahwa kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Fa idza sajadtum lahu wa sajadtum li ghairihi fa innakum la takunu 'abidina lillah al ibadah as sahihah. Jika engkau sajadtum lahu, engkau sujud kepadanya, kepada Allah. Wa sajadtum li ghairihi, dan di saat itu pula engkau juga masih sujud kepada selain Allah, maka dengan itu kalian la takunu abidina lillah, tidaklah menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. al-ibadah as-sahihah dengan ibadah yang benar. Berarti masih melakukan sujud kepada selainnya walaupun dia sujud kepada Allah. Bal ta'buduna nahu ma'asyirki. Maka engkau beribadah kepada Allah ma'asyirki yang disertai dengan kesyirikan. Kalau ternyata kondisinya demikian, wasyirku yufsidul ibadah. Maka kesyirikan itu merusak ibadah. Antum beri tanda di situ. Kata-kata penting. Naam. Asyirku yufsidul ibadah. Naam. Sebagaimana tadi ada kata yang perlu digarisbawahi. Kalau antum bawa stabilo di stabilo. A'zam anwa'il ibadah as-sujud. Seagung-agung jenis ibadah adalah sujud. Poin penting apa bukan? Penting. Kalau tidak dikasih tanda tertentu, lupa nanti. Tapi ketika kasih tanda, kasih warna atau apa, ketika antum buka, halaman sekian ketemu itu, kenapa ini dulu saya kasih tanda? Oh, ternyata itu. Poin-poin penting yang harus diingat. Nah. Maka saya mengingatkan itu semua jangan terlewatkan. Walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah banyak mendengar, tapi kalau tidak dikasih tanda, kita baca lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, dan itu perlu butuh waktu. Sehingga ketika baca ada yang penting, langsung kasih tanda. Ini saya menghimbau, mengajari antum. Nah. Karena daya kita membaca itu, konsentrasi itu betul-betul terkuras. Sehingga ketika ada yang penting langsung kasih tanda. Jangan terlewatkan. Sebagaimana antum hadir di majelis ketika mendengarkan faedah-faedah penting, segera catat. Supaya tidak lepas. Ya, karena daya ingat kita ini terbatas. Cara untuk mengingatnya adalah Al-Kitabah ditulis. Nah, kadang orang hadir dalam majelis tercengang ketika ustadznya menjelaskan begitu antusiasnya. Tapi faedahnya disebutkan, ingat di saat di majelis. Ketika pulang dari majelis atau 1-2 hari atau pekan depan sudah lupa. Walaupun nanti ada rekamannya. Belum tentu kemudian masing-masing bisa meluangkan waktu untuk murojaah mengulang kembali. Sehingga oleh karenanya hadir di majelis dengan waktu yang relatif singkat, maksimalkan konsentrasi sepenuhnya. Karena sungguh sangat sayang ketika ilmu itu terlewatkan begitu saja. Naam. Selesailah surat Fussilat ayat ke-37. Melangkah pada dalil yang kedua. Naam, inna rabbakumullahul ladzi. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Insyaallah ayat ini sering kita dengar. Maka kita berusaha mengetahuinya lebih lanjut dengan seksama. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Itu menjelaskan. Yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Pada masa sittah. Berapa sittah? 6. Ayyam. Ayyam jamak dari kata yaumun. Yaumun hari. Sittati ayyam dalam masa 6 hari. Masih ada kelanjutannya sampai selesai secara sempurna ayat ke Di ayat ke-54 itu, maka sepenggal kita bahas. Inna, dari sisi bahasa Arab, nahwu, harfun, taukidun, wanasbin. Inna itu adalah jenis perangkat kata bahasa Arab yang taukid. Taukid itu menguatkan. Ini ada kalimat begini, ketika ada inna semakin dikuatkan. Sesungguhnya firman Allah, jika tidak disertai inna sudah kuat, sudah hak tanpa diragukan lagi. Bukankah begitu? Tapi ketika ditambah inna, semakin menguatkan. Maka inna jenis kata taukid. Ya. Pembahasan ini bukan pembahasan pada kitab ini saja. Nanti kalau antum pelajari bahasa Arab, maka nanti ingat terus. Inna harfu taukid. Yang dalam bahasa kita sesungguhnya. Dan juga nasab. Nasab itu menjadi tanda salah satunya fathah. Kalau ada kata sesudah inna, maka akan menjadi fathah. Apa kata sesudah inna? Rabbakum. Antum lepas dulu kumnya. Tinggallah Rabba. Ya. Rabba asalnya Rabbun. Karena asal-usul kata harokat terakhir dalam satu kata itu mesti dhammah. Rabbun. Kenapa kok jadi Rabba? Apa jawabannya? Karena ada inna. Inna Rabba. Tidak mungkin inna Rabbi. Inna Rabbu. Ketahuan salahnya. Nah, jadi asalnya Rabbukum. Rabbukumullah. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari. Cukup sesungguhnya seperti itu. Tapi Allah sertakan dengan kata penguat. Inna. Ketahuilah. Sungguh dan sungguh bahwa Rabb kalian Allah itu. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam masa 6 hari. Beda rasanya apa tidak? Dari sisi menerima di hati kita ketika ada penekanan seperti itu. Inna. Nah. Karena ini inti. Semakin kuatnya hati seseorang hamba dengan tauhid. Diyakinkan bahwa Rabbnya itu Allah. Maka akan berpengaruh besar kepada amalan berikutnya. Nah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Fi sittati ayyam. Harfu taukidin wa nasbin. Wahiya mauti'atun lil qasam. Dan itu tempatnya sumpah. Yuqaddar qablaha. Yang diperkirakan pada sebelumnya. Qasamun. Sebagai sumpah. Takdiruhu. Yang dikira-kirakan. Bentuk sumpahnya adalah wallahi. Wallahi demi Allah, sungguh Rabb kalian adalah Allah. Dan seterusnya. Beda apa tidak ketika kita hanya baca sekedar terjemah? Dibanding kita telusuri dari sisi kenapa disertakan inna. Sesungguhnya tanpa inna pun sudah betul artinya. Nah, sudah hak maknanya. Tetapi dengan itu, dengan belajar, di antaranya kita belajar bahasa Arab, semakin dalam penekanannya. Nah, maka di sana ada bentuk sumpah yang tidak ditampilkan, yang dikira-kirakan pada kata wallahi demi Allah. Rabbakum. Fahiyya fi jawabi qasamin muqaddar. Kata itu adalah sebagai jawabnya sumpah. Tadi kan ada wallahi yang tidak tertulis. Maka rabbakum, siapa yang kalian gunakan sebagai sumpah tadi wallah? Rabbakum, Rabb kalian. Khaliqukum wa murabbikum bin ni'am. Dia pencipta kalian, dia yang mengatur kalian bin ni'am dengan nikmat-nikmat yang ada. Rabbukumullah. Dialah Allah, la ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Tidak selainnya siapapun. Tidak ada selainnya kecuali hanya bagi Allah jalla wa ala. Setelah kita fahami kata demi kata inna rabbakumullah, maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan thumma dzakara ad-dalil ala dzalik. Kemudian Allah menyebutkan dalil tentang itu. Faqala alladzi khalaqas samawati wal ardh, di mana dia itu yang menciptakan langit dan bumi. Makna penggalan ayat ini, hadza huwal burhan. Ini merupakan burhan, bukti ala rububiyyatillah, terhadap rububiyahnya Allah. Bukankah itu rububiyah? Karena berbicara tentang penciptaan. Nah, annahu khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wala ahadun khalaqa syai'an minhuma. Dan tidak seorang pun menciptakan sesuatu pada keduanya, pada langit dan bumi. Wala ahadun a'anahu subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun a'anahu yang membantu Allah untuk membuat, menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapisannya. La ahadun a'anahu. Tidak ada yang membantunya. Ala dzalik. Bal huwal munfarid bi khalqih. Bahkan dialah munfarid satu-satunya sendirian bi khalqih untuk menciptakannya. Khalaqas samawati wal ardh. Menciptakan langit dan bumi. Hal, sekarang pertanyaannya, hal ahadun minal musyrikin awil malahidah, apakah ada seorang dari kaum musyrikin atau kaum ateis, aridun hadah, ada yang mau menantang ini? Waqala, kemudian dia mau berani-berani bilang, ma khalaqallahu samawati wal ard, bahwa Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Adakah yang berani musyrikin yang bilang seperti itu? Alladzi khalaqaha huwa fulan. Sampai kemudian dia bilang yang menciptakan itu adalah si fulan. Si anu. Adakah yang berani menyatakan seperti itu? Au analladzi khalaqtuha. Atau ada yang berani seorang pun dari mereka yang menyatakan ana khalaqtuha, saya yang menciptakannya? Mungkin orang sudah mengira dia sudah tidak waras. Kalau ada orang bilang saya yang menciptakan langit dan bumi. Au khalaqaha as-sanam al-fulani. Ataukah ada seorang berhala fulan yang menciptakan itu semua? Silakan jawab. Tidak seorang pun yang berani menantang itu. Berikutnya, hal qala hadza ahadun minal alim qadiman wa haditha. Apakah ada seorang pun minal alim dari orang yang berilmu, seorang alim qadiman wa hadithan, yang lama dahulu kala maupun yang sekarang. 6. Yang berani menyatakan seperti itu. Ma'a anna hadhihi al-ayat tutla lailan wa nahara. Padahal ayat ini dibaca malam dan siang. Sampai hari ini Allah tantang. Coba tunjukkan siapa yang berani menyatakan saya yang menciptakan langit dan bumi. Ayat itu sudah dibaca dari mulai turunnya sampai hari ini. Tidak satu pun yang bisa menjawab. Wala ahadun aridun fiha. Tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Wala yastati'u an yu'aridu abadan. Dan tidak seorang pun yang bisa menantang abada selama-lamanya. Artinya kalau sudah seperti itu, tidak ada lain pengakuan yang mendalam, itulah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya menyebutkan fi sittati ayyam, pada masa 6 hari. Antum konsentrasikan kembali, ini penting. Hadihil makhlukat al-ha'ila al-azimah, makhluk yang besar sekali ini, yaitu langit dan bumi, khalaqaha Allah fi sittati ayyam, Allah ciptakan hanya cukup 6 hari. Wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahdatin, dan sesungguhnya Allah itu mampu untuk menciptakan lahdah, sekejap mata. Bisa Allah itu, bukan tidak bisa. Kenapa Allah sebut 6 hari? Kurang jauh dari itu Allah bisa. Apa jawabannya? Walakinnahu khalaqaha fi sittati ayyam. Akan tetapi Allah ciptakan itu selama 6 hari. Li hikmatin. Itu jawabannya. Karena suatu hikmah. Ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika antum ditanya, kenapa Allah sebut menciptakan langit dan bumi saja kok perlu waktu sekian hari, 6 hari. Antum cukup dengan jawaban singkat, li hikmatin, karena suatu hikmah yang antum belum bisa cerna, yang antum tidak bisa ketahui kecuali Allah Jalla wa'ala saja yang tahu. Nah, wasittatul ayyam, dan 6 hari itu, awaluha yaumul ahad, hari pertama adalah hari Ahad. Maka hari Ahad itu hari pertama. Ahad itu Ahad satu, hari pertama. Wa akhiruha yaumul jum'ah, dan akhir hari dalam sepekan Jum'at. Ya. Fa fi yaumil jum'ah takamulul khalq. Maka pada hari Jum'at takamul al-khalq, ciptaannya sempurna. Sudah 6 hari. Walidzalika sara hadzal yaum, maka jadilah hari tersebut, hari Jumat, a'zamu ayyamil usbu. Antum kasih tanda. A'zam ayyamil usbu. Jumat itu hari yang a'zam, paling agung dalam sepekan. Wa huwa sayyidul ayyam. Hari Jumat itu sayyid, tuannya, pimpinannya, al-ayyam, hari-hari dalam sepekan. Wa'idul usbu, hari rayanya dalam sepekan. Wa huwa afdalul ayyam, dan itu adalah hari yang paling afdal. Antum kasih tanda lagi. Itu poin-poin penting yang jangan terlewatkan begitu saja. Nah, maka demikianlah Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi dalam masa itu. Nah, diberikan faedah kepada kita oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Beliau menukil pendapat para ulama. Allah menciptakan 6 hari itu dalam rangka mendidik, mengajari hambanya untuk ta'anni wal hikmah. Untuk berhati-hati dalam bersikap, tidak tergesa-gesa. Allah bisa menciptakan sekejap mata sebesar itu langit dan bumi. Kenapa Allah sebut 6 hari? Untuk mendidik hambanya, kata para ulama, sikap ta'anni, sikap bisa mengambil hikmah, sikap yang bijak. Tidak kemudian langsung lekas-lekas, langsung mengambil keputusan. Itu tujuannya di antara hikmah yang bisa kita ambil. Yang kedua, disebutkan 6 hari karena di sana tidak ada waktu. Artinya tidak ada tanda malam, tidak ada tanda siang. Allah lagi menciptakan langit dan bumi, belum ada malam dan siang. Sehingga disebutkan 6 hari bukan ukurannya hari menurut kita. Ya, setelah terbenam maka malam, kemudian sampai besok pagi kemudian terang karena terbit matahari. Di sana belum ada tanda malam, belum ada tanda siang. Maka kita mengatakan 6 hari karena Allah la yahtaju ila miqdar. Allah tidak membutuhkan ukuran. Tidak membutuhkan batasan, tidak membutuhkan waktu. Allah, karena Allah tahu malam itu ada batasnya dan juga siang itu ada batas akhirnya. Sehingga Allah cukup menyatakan 6 hari. Mengapa demikian? Kita mengatakan sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menyebutkannya. Sampai di sini pembahasan kita untuk beri tanda. Sekali lagi untuk beri tanda agar tidak lupa untuk kita lanjutkan nanti pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Berarti halaman 63 selesai. Kajian berikutnya nanti lanjut halaman 64. Kalau ditanya lagi, sampai di mana batasan kajian kita pada yang terakhir, tidak ada lagi yang masih ragu-ragu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.